Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-20 dari bulan Sya'ban 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 25 April 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita, inayahnya, pertolongannya, taufiknya untuk kita bisa kembali bermajelis ilmu membahas apa yang telah diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam ilmu-ilmu syar'i ini. Dan biidznillahi ta'ala ikhwati fillah ya ra'akumullah, pada malam hari ini atau mulai malam hari ini sampai menjelang biidznillahi ta'ala bulan Ramadan, di setiap jadwal yang ada maka saya akan mengganti pelajaran kita menjadi sebuah risalah yang telah ditulis oleh Syekhu Syuyukhina Al-Allamah Samahatu Al-Alim Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz alaihi rahmatullah di dalam karya beliau yang beliau beri judul dengan Risalatus Siyam. Nasihat-nasihat yang akan beliau berikan apa yang berkaitan dengan puasa khususnya di bulan Ramadan. Dan karena biidznillahi ta'ala 10 hari ke depan kita akan menyambut bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan kemuliaan, bulan di mana Al-Quran diturunkan, maka kita akan mengisi jadwal-jadwal kajian yang ada dengan membaca karya beliau ini, yang insyaallah ta'ala mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk kita bisa menyelesaikan karya beliau tersebut. Kita masuk kepada apa yang beliau jelaskan di dalam risalah ini. Seperti kebiasaan dari apa yang dimiliki oleh al-musannifun dalam menulis risalahnya, beliau mulai dengan kalimatul basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau beri judul dengan fi fadli siyami ramadhan wa qiyamihi ma'a bayani ahkami muhimmatin qad takhfa ala ba'din nas. Ini judul pembahasan. Tadi yang kita sebutkan Risalatus Siyam adalah judul kutaib, judul risalah beliau. Adapun pembahasan yang akan beliau bawakan pada tulisan ini adalah fi fadli siyami ramadhan, keutamaan puasa di bulan Ramadhan, wa qiyamihi, dan keutamaan qiyamul lail. Kalau bahasa kita dikenal dengan solatut tarawih. Ada keutamaannya jelas, akan dibahas oleh beliau pada tulisan beliau ini. Ma'abayani ahkam muhimmah, dengan menjelaskan hukum-hukum yang penting berkaitan dengan qad takhfa ala ba'din nas, yang berkaitan dengan perkara-perkara yang manusia, kaum muslimin, banyak yang luput, banyak yang lalai, banyak yang masih belum mengetahui tentang perkara-perkara yang akan beliau sebutkan tersebut, dari keutamaan-keutamaan, fadail, dan yang semisalnya insyaallah ta'ala akan kita bahas pada risalah beliau ini. Kemudian beliau mengatakan min Abdul Aziz bin Abdullah ibn Baz alaihi rahmatullah ila man yarahu minal muslimin. Tulisan ini berasal dari seorang yang bernama Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz. Lihatlah ketawaduan yang dimiliki oleh Syekh Al-Allamah Al-Alim Syekh Al-Islam fi asrihi. Walaupun beliau adalah seorang yang kafif, seorang yang a'ma, seorang yang buta, akan tetapi tingginya ilmu beliau tidak ada yang bisa meragukan. Bahkan Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz merupakan satu-satunya mufti yang ada di Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah yang bukan berasal dari keturunan Alu Syekh. Jadi kalau kita sedikit melihat ke belakang sejarah yang ada di Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, negara Arab Saudi ini terbentuk dengan kesepakatan dua imam dari kalangan alim ulama dan dari kalangan waliul amr, penguasa, pemerintah. Dari kalangan alim ulama adalah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah, yang mana nanti beliau bersepakat dengan sang penguasa, sang pemerintah yang ada pada zaman itu, yaitu Muhammad ibn Saud alaihi rahmatullah, bahwa yang akan memegang peran dalam urusan diniyah, bukan pemerintahan, diniyah, urusan-urusan agama, fatwa, memberikan hukum had, memberikan hukum apakah orang ini harus dicambuk, apakah orang ini harus dipotong tangannya, dan yang seterusnya, atau fatwa bolehkah seseorang untuk melaksanakan safar dan ini dan itu, itu semuanya berkaitan dengan diniyah, itu nanti akan diserahkan secara total kepada Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Diniyah pemerintah Arab Saudi memberikan kepada beliau dan keturunan beliau dan keturunannya, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi, yang nantinya keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab inilah yang dikenal dengan nama Alu Syekh. Al itu artinya keluarga, seperti surah yang kita ketahui Ali Imran, keluarganya Imran. Alu Syekh, Syekh di sini maksudnya adalah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Jadi seperti mufti yang ada di zaman kita sekarang ini, Syekh Abdul Aziz Alu Syekh Hafizahullah wa ra'ah, itu beliau di belakangnya diberikan laqab, diberikan gelar dengan Abdul Aziz Alu Syekh, keluarganya Syekh, keluarganya Syekh, keturunannya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Dan dari sejarah yang ada di masa Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, yang seorang yang buta, seorang yang buta, seorang yang tidak bisa melihat, tidak ada yang bisa menyaingi ketinggian ilmu yang ada di sisi beliau alaihi rahmatullah. Sehingga pada zaman tersebut alim ulama dari kalangan Alu Syekh tidak berani untuk menduduki posisi mufti, karena ada Syekh Abdul Aziz ibn Baz. Mereka tidak berani berfatwa ketika ada seorang Syekh Abdul Aziz ibn Baz, maka beliaulah menjadi satu-satunya mufti Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah yang bukan dari kalangan Alu Syekh, bukan dari keturunan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah. Ini keutamaan ringkas yang dimiliki oleh beliau, dan beliau tawadhu' sekali seperti apa yang ada di hadapan kita sekarang. Beliau menulis sebuah risalah yang ditujukan kepada seluruh kaum muslimin yang melihat dan bisa memanfaatkan tulisan-tulisan, mengambil faedah-faedah dari beliau. Maka beliau katakan tulisan ini berasal dari Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz. Tulisan ini berasal dari seorang yang bernama Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz. Tidak ditempeli, tidak disertakan embel-embel al-allama, al-hafidh, syekh al-islam, dan yang seterusnya, tidak. Tapi kalau kita yang menukilkan, ya wajib untuk kita menghormati seorang alim. Bukan kita taklid kepada seorang alim. Menghormati, tauqir seorang alim itu dihormati, bukan ditakdis, bukan dimaksumkan seakan-akan seorang alim adalah seorang yang harus kita sembah. Tidak, itu bukan ajaran dari Ahlus Sunnati wal Jamaah. Itu ajaran dari kaum Sufiyah yang mentakdis, mengkultuskan orang alim, seorang habib, seorang guru atau yang semisalnya. Tapi akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah berlepas diri dari akidah tersebut. Maka kita harus menghormati beliau, Syekhul Islam alaihi rahmatullah Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz. Yang menjadi syahid adalah bagaimana ketawaduan, kerendah dirian yang ada di sisi beliau ketika awal kali menulis risalah ini. Datang dari seorang yang bernama Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, ila man yarahu minal muslimin, yang saya tujukan kepada kaum muslimin yang melihat tulisan ini, yang membaca tulisan ini. Salakallahu bi wa bihim sabila ahlal iman. Kemudian beliau lanjutkan dengan doa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan jalan untukku dan untuk mereka, yani untuk kaum muslimin. Sabila ahlal iman, jalan ahlal iman, jalannya orang-orang yang beriman yang akan bisa menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Waffaqani wa iyyahum, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada diriku dan kepada mereka lil fiqhi fis sunnati wal Qur'an, untuk bisa memahami sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Amin. Kemudian beliau tutup mukaddimah ini dengan ucapan amin. Jadi setelah beliau menunjukkan ketawaduan yang ada di sisi beliau alaihi rahmatullah, beliau lanjutkan dengan doa. Semoga kita semua mendapatkan jalan untuk bisa menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semoga kita juga mendapatkan taufik, bimbingan, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa bertafaqquh fis sunnati wal Qur'an, agar bisa mendalami, mempelajari ilmu-ilmu sunnah Nabi dan ayat-ayat Allah di dalam Al-Qur'an. Amin. Allahumma amin. Kemudian kata beliau, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atas kalian semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmahnya, barokahnya kepada kalian semua. Lihatlah apa yang ada di sisi beliau dari rahmah, sayangnya kepada murid-murid beliau, kaum muslimin secara umum, walaupun tidak hanya berada di negara Arab Saudi, yang mana risalah beliau ini tersebar kemana-mana. Tersebar ke benua Asia, benua Eropa, benua Afrika. Semuanya diberikan doa oleh beliau alaihi rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kata beliau, amma ba'd. Kemudian setelahnya, fahadhihi nasihatun mujizatun tata'allaku bifadli siyami Ramadan. Ini adalah nasihat yang ringkas. Nasihat yang ringkas yang beliau tuliskan ini, kurang lebihnya nasihat ringkas ini dari seorang alim, dari halaman 17 sampai ke halaman 30, kurang lebih sekitar 15 halaman. Itu nasihat ringkas dari seorang alim. Karena apa yang ada di hadapan saya ini adalah dua risalah, dan dua-duanya adalah tulisan beliau. Yang pertama berkaitan dengan az-zakah, risalatun fiz-zakah, tapi itu tidak kita baca, yang insyaallah taala akan kita baca pada waktunya jika Allah memudahkan. Yang kita bacakan di sini adalah risalatun fis-siyam, itu dimulai dari halaman ke-17 sampai ke halaman 30. Ini nasihat ringkas yang beliau tujukan kepada kaum muslimin. Artinya apa? Artinya pelajaran yang bisa kita ambil, ikhwati fillah ya ra'akumullah, kalau bisa kita jujur, nasihat yang sekian halaman ini, sekian lembar ini, tidak bisa kita anggap sebagai nasihat yang ringkas. Ini nasihat yang luar biasa, berharga sekali. Tapi perhatikan, dalam mukaddimah beliau katakan, fahadhihi nasihatun mujizatun. Ini adalah nasihat yang ringkas, yang artinya beliau memiliki kebiasaan untuk memberikan nasihat kepada orang lain, memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Dan itulah memang dakwah ahli sunnah, da'watus salafiyah, tidak akan lepas dari yang namanya nasihat. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sekian banyak hadisnya, di antaranya ad-dinun nasihat, ad-dinun nasihat, ad-dinun nasihat, tiga kali diulangi oleh Nabi alaihi salatu wasallam betapa pentingnya nasihat. Karena kita adalah manusia yang selalu terjatuh di dalam kesalahan, kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawwabun, jelas sudah. Hadisnya sudah kita hafal semua. Seluruh anak cucu Adam pasti akan terjatuh di dalam kesalahan. Dan yang sebaik-baik dari mereka yang terjatuh di dalam kesalahan adalah at-tawabun. Bagaimana mereka bisa bertaubat? Salah satu caranya adalah dengan mendengarkan nasihat dari saudaranya. Maka apabila kita melihat saudara kita salah, keliru, ahlus sunnah, sunni zalafi, keliru, nasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Jangan dihukumi, jangan disab syatem, jangan dicela habis-habisan. Kamu adalah orang yang jelek, kamu adalah pengadu domba, kamu. Mana nasihatnya kepada beliau-beliau yang bersalah? Kenapa langsung dihukumi? Dia adalah orang yang jelek. Kenapa langsung dihukumi? Dia adalah orang yang pendusta. Kenapa harus dihukumi? Dia orang yang tidak bisa membaca dua baris dari bahasa Arab. Mana nasihatmu ya Syekh kepada talabah-talabah tersebut? Kalau tidak boleh kita mengatakan mereka para masyayikh. Nasihat. Syekh bin Baz alaihi rahmatullah memberikan nasihat kepada kaum muslimin untuk bisa mempelajari, untuk bisa mereka tersadar. Ini loh, bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan ampunan, yang penuh dengan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saya berikan nasihat kepada kalian. Jangan kita menganggap bahwasanya nasihat itu tidak perlu untuk si fulan. Nasihat itu tidak perlu untuk si Alan, nasihat itu tidak perlu untuk Syekh Fulan, Syekh Alan, karena dia adalah seorang yang alim. Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam terusan hadis yang telah kita bacakan, ad-dinun nasihah, ditanyakan oleh para sahabat, kulna liman, untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Lillahi. Ila akhir hadis, li rasulih. Untuk Allah, untuk Rasulnya, semuanya memberikan nasihat dan mendapatkan nasihat, berhak. Jadi jangan kita anggap, oh dia seorang da'i, oh dia seorang ustaz, dia seorang syekh, dia seorang alim, tidak perlu kita memberikan nasihat. La, ini pemahaman yang salah. Kalau memang dia punya kesalahan, ketika dihukumi sebagai seorang yang syar, seorang yang jelek, ayo nasihati. Satu hari, dua hari, tidak bisa. Satu bulan, dua bulan, tidak bisa. Satu tahun, dua tahun, terus. Yang namanya nasihat itu tidak bisa terbatas. Ad-din an-nasihah, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula yang dipraktikkan oleh Al-Allamah Samahatu Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz kepada seluruh kaum muslimin. Fahadihi nasihatun mujizatun tata'allaku bifadli siyami Ramadan. Ini adalah nasihat yang ringkas yang berkaitan dengan keutamaan puasa di bulan Ramadan. Wa qiyamihi, dan keutamaan qiyamul lail yang diadakan pada bulan Ramadan tersebut, keutamaan salat at-tarawih. Wa fadlul musabaqati fihi bil a'malis salihah, dan nasihat ini berisikan tentang keutamaan al-musabaqah. Falidzalika falyatanafasil mutanafisun, kata Allah Azza wa Jalla. Ketika kita sudah mengetahui satu amalan itu memiliki sebuah keutamaan yang setelahnya dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan seorang hamba hanya duduk diam, tidak berbuat. Bukan itu yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla? Falidzalika falyatanafas. Ayo bersegera. Al-mutanafisun, al-mutasabiqun. Begitu pula kata Allah Azza wa Jalla, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Ayo bersegera untuk menuju ampunan Rabb kalian. Dalam hadisnya begitu pula Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, badiru bil a'mal. Ayo segera kalian melakukan amalan-amalan saleh. Kita tahu keutamaannya puasa Ramadan, nanti akan kita bahas keutamaannya salat tarawih berjamaah, salat tarawih bersama imam dari awal takbir sampai salamnya, seakan-akan dia mengerjakan salat satu malam penuh tanpa beristirahat. Dia tidur tapi dihitung oleh malaikat, dicatat oleh malaikat sebagai seorang yang salat. Dia makan, makan sahur, tapi dicatat oleh malaikat sebagai seorang yang salat. Keutamaan yang luar biasa. Setelah kita mengetahui keutamaan-keutamaan tersebut, yang beliau inginkan untuk di sini dinasihatkan kepada kita adalah fadlul musabaqati. Keutamaan bagi orang yang bersegera. Jadi bukan hanya sekedar mengetahui keutamaan, tapi dilakukan oleh dia. Dia merasa terpacu, termotivasi setelah mengetahui amalan-amalan yang memiliki atau mengandung kemuliaan-kemuliaan tersebut. Fadlul musabaqati fi, keutamaan mereka orang-orang yang bersegera di dalam melakukan amalan-amalan saleh, ma'a bayani ahkami muhimmatin, dengan menjelaskan ahkam muhimmah, hukum-hukum yang penting, qad takhfa 'ala ba'din nas, yang mana hukum-hukum tersebut bisa jadi mayoritas atau sebagian dari manusia belum mengetahui hukum yang berkaitan dengan apa yang ada di bulan Ramadan, yang mungkin tidak dipelajari dan tidak didalami oleh sebahagian dari kaum muslimin. Kemudian kata beliau hafizahullah atau alaihi rahmatullah, thabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yubashshiru ashabahu bimaji'i syahri Ramadan, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau alaihi salatu wassalam senantiasa yubashshir, senantiasa memberikan kabar gembira. Kepada siapa? Kepada ashabahu, kepada sahabat-sahabat beliau. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seorang yang telah menyatakan di dalam sabdanya yang sahih, basyiru wa la tunaffiru. Wahai para duat, wahai para da'i ilallah, basyiru, berikanlah kabar gembira kepada kaum muslimin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berada di sekitar kalian. Basyiru wa la tunaffiru, dan janganlah kalian menyebabkan orang-orang tersebut, kaum muslimin yang ada di tengah-tengah kalian, yang sedang kalian dakwahi, yang sedang kalian ceramahi, yang sedang kalian nasihati, mereka lari. Kenapa lari? Karena takut dengan ajaran Islam yang keras. Karena takut dengan ajaran Islam yang kaku. Karena takut dengan ajaran Islam yang katanya letih sekali. Tidak ada waktu untuk beristirahat. Salat 5 kali satu hari, satu malam. Belum lagi berpuasa di bulan Ramadan satu bulan penuh. Belum lagi harus berhaji dengan sekian puluh juta yang dikeluarkan. Maka ini adalah sesuatu yang telah dipesankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basyir, ayo berikan kabar gembira. Kalau mereka belum siap untuk menerima kewajiban berhaji, karena mereka mungkin mayoritas adalah orang-orang fuqara yang masih di bawah garis kekayaan, ayo berikan amalan-amalan yang lainnya. Jangan haji ini wajib untuk kalian. Kalau kalian tidak haji, kalian akan menjadi orang-orang kafir dan yang seterusnya. Ini padahal mereka memiliki garis perekonomian yang di bawah standar. Ini bukan hikmah namanya dalam berdakwah. Kita harus mengetahui mereka adalah orang-orang yang wajib, dan kita harus memberikan informasi kepada mereka. Kalian adalah orang-orang yang wajib berhaji, tapi kan di sana ada qaidnya. Ada syarat yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Man istata'a ilaihi sabila. Kemana ayat ini disembunyikan? Ini yang harus dipahami oleh para duat, dipahami oleh kita-kita yang akan menyampaikan syariat-syariat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang pertama mengamalkan wejangan beliau ini. Beliau memberikan nasihat, basyiru, ayo para dai, berikanlah kabar gembira kepada kaum muslimin. Lantas beliau tidak memberikan kabar gembira? La, mustahil. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam orang pertama yang merealisasikan, mengaplikasikan, mengimplementasikan apa yang beliau sabdakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika disebutkan di sini oleh Syekh, kana yubasyiru ashabahu, beliau senantiasa, bukan satu dua kali, senantiasa, setiap tahun berarti. Ramadan datang, yubasyir ashabahu. Ramadan datang, yubasyir ashabahu. Terus. Ramadan datang, yubasyir ashabahu. Terus. Ketika Ramadan datang, diberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum alaihi salatu wassalam, bimaji'i syahir Ramadan, dengan datangnya bulan Ramadan. Wa yukhbiruhum alaihi salatu wassalam, dan Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa memberikan pula kepada mereka, annahu, memberitahukan pula kepada mereka, annahu syahrun, bahwasanya bulan Ramadan adalah sebuah bulan, tuftahu fihi abwabur rahmah, sebuah bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu-pintu rahmah. Kita hamba-hamba Allah, kita makhluk-makhluk yang butuh kepada rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, kapan bisa kita gapai rahmah yang banyak tersebut? Insyaallah ta'ala di bulan Ramadhan dibukakan oleh Allah Azza wa Jal pintu rahmah selebar-lebarnya, wa abwabul jannah. Begitu pula Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabat beliau bahwa di bulan Ramadhan akan Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan pintu-pintu syurga, delapan-delapannya semuanya dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya babur rayyan, bukan hanya pintu yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa, orang-orang as-sha'imun, bukan. Semuanya dibukakan, delapan-delapannya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmahnya. Wa tughallaq fihi abwaabu jahannam, dan pintu neraka Allah, pintu-pintu jahannam akan ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughallu fihi syayatin, dan syaitan-syaitan pun akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, dipenjarakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan di dalam sabdanya yang memberikan bushra, kabar gembira kepada para sahabat-sahabat beliau, idza kanat awwalu lailatin min ramadan, apabila sudah masuk malam pertama di bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu syurga. Falam yughlaq minha babun, dan tidak akan ditutup satu pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghuliqat abwaabu jahannam falam yuftah minha babun, begitu pula pintu neraka, pintu jahannam, semuanya ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satu pun yang dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Wa suffidatis syayatin, dan syaitan-syaitan akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yunadi munadin, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menukilkan ucapan para penyeru dari kalangan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menyeru, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang-orang yang ingin mengerjakan amalan-amalan saleh, aqbil, segeralah. Segeralah untuk kerjakan amalan-amalan saleh. Jangan ditunda-tunda. Kalau ada niat untuk memberikan sedekah, ayo lakukan. Kalau ada niat untuk memberikan iftar kepada orang lain, ayo jangan ditunda-tunda, jangan takut. Jangan takut untuk beramal soleh. Karena di bulan Ramadan, satu bulan yang selama satu bulan ini ditutup rapat-rapat pintu neraka, dibuka lebar-lebar pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan di bulan Ramadan, kapan lagi kita beramal soleh? Itu yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka beliau mengatakan, para penyeru dari kalangan malaikat Allah Azza wa Jalla akan menyeru, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang-orang yang ingin melakukan amalan-amalan baik, aqbil, segeralah. Wa ya baghiyas syarr aqsir, wahai orang-orang yang ingin melakukan kejelekan, memiliki niat-niat yang jahat, memiliki niat-niat yang tidak baik, memiliki niat-niat yang busuk untuk mengadu domba, untuk menggibahi, untuk memfitnah, untuk mendustakan dan yang seterusnya, berkhianat atau yang semisalnya dari amalan-amalan taleh, aksir, tahan, jangan lakukan kemaksiatan amalan-amalan taleh di bulan yang penuh dengan keberkahan tersebut. Wallah walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan makhluk-makhluknya, hamba-hambanya dari neraka. Wa dzalika kullu lailatin, dan yang Allah Subhanahu wa taala bebaskan dari neraka Allah itu setiap malam. Jadi setiap malam Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan si fulan, si allan, si khallan dari neraka-neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu sebulan, banyak. Hari pertama kita tidak dapatkan keutamaan tersebut, kita usahakan di hari yang kedua. Tidak bisa, kita usahakan hari yang ketiga, terus sampai satu bulan. Diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, walillahi utaqa minan nar. Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan hamba-hambanya dari pedihnya neraka Allah, wal iyad billah. Kapan lagi kalau kita tidak memanfaatkan bulan Ramadan untuk beramal saleh dan menjadi deretan hamba-hamba Allah yang Allah bebaskan dari an-nar. Wa yaqulu alaihi salatu wassalam, begitu pula Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ja'akum syahrur Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Kalau kita bahasakan, akan datang kepada kita bulan Ramadan. Syahrur barakatin yaghsyakumullahu fihi, sebuah bulan atau satu bulan yang penuh dengan keberkahan, yang diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fayanzilur rahmah, rahmat Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan pada bulan tersebut. Wa yuhittul khataaya, dan akan dihapuskan dosa-dosa yang dimiliki oleh bani Adam. Wayastajibu addu'a, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah. Yastajib, Allah Subhanahu wa taala akan menjawab doa-doa para hambanya. Yanzurullahu ila tanafusikum fih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzurullahu ila tanafusikum fih. Ini yang harus kita garis bawahi, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Tidak cukup kita sekedar mengetahui, oh keutamaan bulan Ramadan dibuka pintu rahmah, oh keutamaan bulan Ramadan ditutup pintu an-nar, oh keutamaan bulan Ramadan pintu jannah dibuka 8-8-nya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan qiyamul lail, keutamaan salatul tarawih, demikian dan demikian, tidak cukup. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yanzurullahu ila tanafusikum fih, Allah Subhanahu wa taala akan melihat bagaimana usaha kalian untuk bertanafus, untuk berlomba-lomba, untuk bersegera dalam melakukan amalan-amalan soleh, dan akan terlihat siapa orang-orang yang takasul, bermalas-malasan puasanya, ibadahnya, baca Qur'annya, dan amalan-amalan yang lainnya akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla akan mempersaksikan itu semua. Yanzurullahu ila tanafusikum fi. Kalau dia hamba yang jujur dalam keimanannya, maka dia akan berlomba-lomba. Si fulan sudah 2 juz baru hari pertama, saya harus 3 juz. Si fulan enggak gerak sama sekali ketika berimam dengan si fulan, saya harus lebih dari dia. Dan ini bukan satu hal yang tercela, justru ini yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dituntut dalam syariat kita. Faridzalika falyatanafasil mutanafisun, berlomba-lomba dalam amalan kebaikan. Si fulan tidak ada bolong puasanya 30 hari full, luar biasa. Harus kita terpacu, termotivasi dengan amalan-amalan soleh yang dikerjakan oleh saudara-saudara kita. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yanzurullahu ila tanafusikum fi. Allah Subhanahu wa taala akan melihat bagaimana sikap berlomba-lombanya kalian dalam beramal saleh. Fayubahi bikum malaikatah. Allah Subhanahu wa taala akan berbangga dengan keadaan hamba-hamba tersebut di hadapan para malaikat-malaikatnya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan membanggakan si fulan dari hambaku yang telah berlomba-lomba kepada amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan soleh, dan dia ingin menyaingi si Allan dalam qiraatul Qur'annya, dia ingin menyaingi si Allan dalam salatul tarawihnya, dia ingin menyaingi si Allan dan yang seterusnya, dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Fa'arullaha min anfusikum khaira, arullah sari'u, bersegeralah kalian untuk mengerjakan amalan-amalan baik. Fa'inna syaqiyya man hurrima fihi rahmatullah, sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hurrim asyqi, kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya yang syqi, orang-orang yang akan mendapatkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala yang jauh dari rahmat Allah adalah man hurrima fihi rahmatillah, barang siapa yang diharamkan, barang siapa yang dicegah, barang siapa yang terhalangi. Dia ingin beramal soleh tapi kok berat sekali, dia ingin membaca Al-Qur'an tapi kok ngantuk terus, dia ingin mengikuti salatul lail, salatul tarawih, tapi kok tidak sempat terus. Hati-hati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna syaqiyya, orang yang akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, man hurrima fihi rahmatullah. Orang-orang yang diharamkan, orang-orang yang dipersulit untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada saja halangannya ketika ingin beramal soleh. Ada saja halangannya untuk hadir di majelis ilmu di bulan Ramadan. Majelis ilmu yang diadakan dan dihadiri oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, al-ibad, akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Karena bulan Ramadan, semua amalan soleh akan berlipat ganda. Ini kaidah umum. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya sekian banyak rahmat Allah subhanahu wa ta'ala diturunkan, termasuk lipat gandaan pahala. Jadi jangan malas untuk hadir di majelis-majelis ilmu yang ada di bulan Ramadan. Walaupun terik matahari harus kita lewati, walaupun dahaga harus kita rasakan, dan yang semisalnya dari perkara-perkara yang tidak mengenakkan diri kita, kita harus korbankan. Syurga Allah subhanahu wa ta'ala berat, ikhwati fillah ya ra'akumullah, harus kita korbankan dengan apa yang kita miliki dari usaha-usaha kita. Kemudian kata beliau hafizahullah atau alaihi rahmatullah, wa yakulu alaihi salatu wassalam, menukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya, man sama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man shoma ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dua perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tiga amalan yang berbeda. Man qama shoma ramadan, man qama ramadan, man qama lailatul qadri. Tiga amalan yang berbeda. Yang pertama berpuasa, yang kedua salatut tarawih, qiyamul lail, dan yang ketiga adalah qiyamul lail tapi khusus pada lailatul qadr. Lailatul qadr khusus disebutkan secara khusus. Tiga amalan yang berbeda ini disebutkan dengan dua syarat mutlak, imanan wahtisaban. Bukan hanya sekedar berpuasa, bukan hanya sekedar menahan dahaganya, bukan hanya sekedar menahan laparnya, bukan hanya sekedar menahan hawa nafsunya di siang hari bulan Ramadan, tapi dia benar-benar beriman. Ini yang harus kita benar-benar pelajari dan kita telaah lebih dalam. Apa sih maksudnya beriman? Kita hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dari deretan hamba-hamba Allah yang telah menantang, dalam tanda kutip, yang telah berani untuk memegang amanah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana amanah ini ditawarkan kepada langit, amanah ini ditawarkan kepada bumi, ditawarkan kepada pepohonan, semuanya. Al-jibal, samawati wal ardi wal jibal. Ditawarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala langit, bumi, pegunungan, ditawarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayo jalankan syariat. Mereka tidak mau. Mereka merasa tidak akan mampu kami ya Allah. Ini makhluk-makhluk Allah yang luar biasa. Langit kita lihat, setinggi apa langit itu? Al-ard, bumi Allah subhanahu wa ta'ala seluas apa? Pegunungan sekokoh apa? Tiga jenis makhluk tersebut merasa tidak sanggup dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dari amanah taklifiyah. Datang manusia, yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kejelekan, yang penuh dengan hawa nafsu, yang penuh dengan sesuatu yang sayyi'at, menantang, sini ya Allah, kami yang akan mengembannya, kami yang akan menjalankan amanah taklifiyah tersebut. Ini manusia. Maka ketika manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah taklifiyah, dia menjadi seorang hamba yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan untuk mengerjakan salat 5 waktu, diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, arkanul Islam yang telah kita ketahui bersama. Dia harus bersyahadat masuk ke dalam al-Islam, setelahnya dia harus salat, setelahnya dia harus berpuasa, setelahnya dia harus zakat. Yang mana amalan-amalan ini dirasa tidak sanggup oleh makhluk-makhluk yang telah kita sebutkan. Tidak sanggup. Langit, bumi, pegunungan, tidak sanggup sekokoh itu mereka. Tapi manusia, innahu kana jahu, innahu kana dzaluman jahula. Dzalum, sighah mubalaghah, jahul, sighah mubalaghah. Yang paling zalim, yang paling jahil berani memegang amanah taklifiyah. Maka ketika kita sadar bahwa kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sudah mau diapakan lagi? Mau lari dari amanah ini? Tidak mungkin. Bani Adam yang sebelum-sebelum kita telah menjalankan amanah ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat telah menjalankan amanah ini dengan amanah, dengan perjalanan yang sempurna. Amanah ini dijalankan oleh mereka dengan perjalanan yang sempurna, telah dilakukan oleh mereka dengan sempurna, dengan cara yang sempurna, sehingga mereka adalah orang-orang yang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah menjadi takdir kita, mau tidak mau. Maka ketika kita menyadari kita adalah orang yang zalum, kita orang yang jahul, dan kita adalah orang yang memiliki kewajiban, sekian banyak kewajiban dari sisi Allah Subhanahu wa taala, itulah namanya imanan. Kita benar-benar mengimani, meyakini inilah taklif, beban syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jangan kita mengeluh, kenapa saya harus berpuasa di tengah bulan Ramadan? Kenapa saya harus berpuasa di tengah hari bulan Ramadan yang teriknya matahari seperti ini? Itu bukan imanan namanya. Kalau imanan, dia harus benar-benar menerima, legowo. Tidak bisa dia jadikan sebagai satu keluhan, kenapa, kenapa, dan kenapa. Jadi tetap dia harus menerima dengan lapang dada. Imanan. Yang kedua, ihtisaban, mengharapkan ajr, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengharapkan berbuka dengan makanan-makanan yang enak, bukan mengharapkan nanti berbuka dengan minuman-minuman yang segar. Nah, ini hati-hati bisa merusak puasa. Kita harapkan ajr, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun nanti di saat menjelang azan maghrib hanya ada air putih yang tersedia di hadapan kita. Labas. Enggak mengapa. Hanya satu butir kurma yang tersedia di hadapan kita, labas. Imani dan ihtisaban, mengharap ajr pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pada puasa. Begitu pula pada al-qiyam. Qiyamul lail, pada salatut tarawih, demikian. Kita harus benar-benar beriman, ini memang kewajiban saya sebagai seorang hamba, dan saya sudah terlahir sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mau lari bagaimana? Tidak akan mungkin. Tidak bisa lagi kita lari dari amanah taklifiyah tersebut. Dan ihtisaban, kita mengharapkan balasan pahala dari Allah ketika berdiri lama di belakang imam pada saat sholat at-tarawih. Apa balasannya dari Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, begitu pula ketika dia melakukan sholat at-tarawih dengan keimanan dan ihtisaban, dan begitu pula ketika dia sholat Lailatul Qadar dengan iman dan wahtisaban, balasannya satu, ghufirolahu ma taqaddama min dzambihi. Dia akan mendapatkan al-maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang telah dia kerjakan. Kemudian kata beliau alaihi rahmatullah wa yaqulu alaihi salatu wassalam, dan Nabi alaihi salatu wassalam pun telah bersabda, yaqulullahu azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadithul qudsi, kullu amali bani adam lahu, semua amalan anak cucu Adam bagi mereka. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha, satu kebaikan yang mereka kerjakan, satu amalan salah yang mereka kerjakan, bi'ashri amthaliha, akan Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat, bahkan ila sab'i mi'ati di'fin, bahkan Allah akan lipat gandakan pahala-pahala amalan salah yang mereka kerjakan sampai 700 kali lipat. Illa, kecuali as-siyam, kecuali ibadah puasa. Bukan 10 kali lipat lagi Allah lipat gandakan. Bukan 700 kali lipat lagi Allah gandakan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan as-saimun masuk kepada as-sabirun. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada mereka orang-orang yang bersabar bighairi hisab. Lipat gandaannya tanpa ada hisab, tanpa ada batasan. Bukan 10, bukan 700, bukan 1000, bukan 2000, bukan 1 juta, bukan 1 miliar. Tidak ada batasan dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada mereka orang-orang yang berpuasa. Fa innahu li, karena amalan tersebut untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalas amalan tersebut. Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, ketika hamba tersebut meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya, min ajli, karena diriku, karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lissaimi farhatan, dan orang yang berpuasa akan memiliki dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, yang pertama kebahagiaan ketika dia akan berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbihi, dan kebahagiaan yang kedua ketika dia nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala khalufu famissaim, wala khalufu famissaim atyabu indallahi min rihil misik, dan sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa tidak bisa dipungkiri. Orang yang berpuasa akan meninggalkan bau mulut yang tidak sedap, karena tidak ada makanan yang dia kunyah, tidak ada minuman yang dia telan, maka akan meninggalkan bau mulut yang tidak sedap. Tapi disebutkan oleh Nabi SAW, wala khalufa misaim, bau mulut yang tidak enak, bau mulut yang tidak sedap pada seorang yang berpuasa, hakikatnya di sisi Allah, atyaba indallahi min rihil misik, akan Allah nanti ganti baunya itu lebih harum, lebih wangi daripada wanginya misik. Misik adalah satu minyak wangi, satu merek minyak wangi yang paling disukai oleh bangsa Arab. Bahkan minyak wangi yang dipakai oleh kerajaan di Arab Saudi. Bau mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi, lebih harum daripada misik tersebut. Yang insyaallah taala akan kita lanjutkan pembahasan atau tulisan dari Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz ini setelah atau pada pertemuan yang berikutnya biidznillahi taala. Al-muadzin falyatafaddal yuadzin. Mungkin setelahnya ada sedikit pembahasan dari tanya jawab yang bisa kita bahas. Ikhwati fillah ya rahimakumullah. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab pada malam hari ini. Afwan mau tanya, apakah yang dimaksud bahwa Allah akan membebaskan hambanya dari adab neraka, dan apakah sholat tarawih itu wajib? Sholat tarawih tidak wajib. Sholat tarawih hukumnya sunnah mu'akkadah, artinya sunnah yang ditekankan. Kalaupun dia tinggalkan, tapi sayang sekali, karena itu adalah satu amalan yang sangat dianjurkan, seperti hadis yang telah kita bahas, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu menunjukkan bahwa amalan tersebut sangat dianjurkan pada bulan Ramadan. Maka kalau ditanya apakah wajib, bukan wajib, tapi jangan sampai kita meninggalkan hal tersebut. Apa maksud Allah membebaskan hambanya dari azab neraka? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab hamba tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmahnya kepada hamba tadi dan langsung akan dimasukkan ke dalam al-jannah. Ja'alanallahu wa iyyakum minhum. Amin. Allahumma amin. Afwan, apa hukum bagi orang yang bunuh diri di bulan Ramadan? Kemaksiatan secara umum, khotifillah ya ra'akumullah, bunuh diri atau yang semisalnya yang dilakukan di bulan Ramadan, sebagaimana amalan soleh akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lipat gandaan yang sangat banyak, begitu pula kemaksiatan. Maka hati-hati kita melakukan kemaksiatan, amalan-amalan soleh di bulan-bulan yang penuh dengan kemuliaan atau di tempat-tempat yang penuh dengan kemuliaan, misalkan Mekkah wal Madinah. Sebagaimana amalan soleh di situ, di Masjidil Nabawi 1000 kali pahalanya dilipat gandakan, di Masjidil Haram 100.000 kali pahalanya dilipat gandakan, begitu pula mereka yang mengerjakan amalan-amalan soleh kemaksiatan di tempat yang suci tersebut, begitu pula di waktu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan seperti bulan Ramadan. Allahul musta'an. bagaimana cara mengembalikan semangat untuk bekerja, menuntut ilmu dan lain-lain, dan apa penyebabnya malas-malasan, lelah dan suka tidur-tiduran. Untuk mengembalikan semangat, kalau memang antum misalkan adalah seorang yang berkeluarga, pahami dan yakini bahwa antum adalah seorang yang wajib untuk mencari ma'isyah, untuk menghidupi keluarga antum. Tapi kalau antum adalah seorang yang misalkan masih bujang, bekerja tujuannya apa? Membantu orang tua. Kalau memang orang tua sudah ada yang membantu, mungkin bisa dialihkan untuk talabul ilmi. Dan itu berkaitan dengan pertanyaan yang berikutnya, bagaimana mengembalikan semangat untuk bertalabul ilmi. Maka caranya adalah dengan memperbanyak berkumpul dengan orang-orang yang baik, yang akan bisa menasihati kita apabila kita lalai dalam bertalabul ilmi, kita lalai dalam mencari ma'isyah untuk keluarga kita dan yang seterusnya. Dan cara yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilindungi dari sifatul kasal, sifat malas, karena ini adalah sifat yang dimiliki oleh asy-syaitan dan akan senantiasa dibisikkan oleh asy-syaitan. Allahul musta'an. Apakah harum misik surga itu sama dengan misik dunia? Berbeda. Apapun kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di surga tidak akan ada bandingannya di dunia ini. Walaupun namanya sama misik atau mungkin buah apel dan yang seterusnya, tapi rasanya akan jauh berbeda, baunya, wanginya akan jauh berbeda dengan apa yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Afwan, apa hukum berteman dengan orang munafik? Hati-hati dalam menuduh kemunafikan pada orang lain. Dari mana antum tahu bahwa si fulan adalah munafik? Karena kemunafikan itu letaknya di dalam hati. Hati-hati kita memberikan hukum sesuatu yang tidak ada pada saudara kita. Maka cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah dalam menuduh saudara kita sebagai orang munafik. Wallahul musta'an. Lebih afdal mana salat qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar sendiri pada sepertiga malam terakhir atau awal malam berjamaah? Kalau yang ditanya tentang afdal mana, lebih utama yang mana, maka salat di sepertiga malam terakhir itu jauh lebih utama, jauh lebih afdal. Akan tetapi pertanyaannya sekarang, apakah kita mampu untuk mengerjakan salat qiyamul lail bersendiri di sepertiga malam terakhir itu? Kalau dikhawatirkan kita akan menjadi seorang yang lalai, kita tidak bangun kecuali pada waktu sahur, sayang sekali malam-malam Lailatul Qadar kita isi dengan tidur, istirahat. Jangan, istirahat nanti. Ini waktunya kalau Ramadan, waktunya untuk kita beribadah, waktunya untuk kita meningkatkan amalan-amalan soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita bangun di akhir malam, sepertiga malam terakhir. Tapi kalau kita punya kebiasaan, alhamdulillah mudah untuk kita sepertiga malam terakhir bangun tanpa ada alarm, diberikan taufik oleh Allah, jauh lebih utama. Walaupun bersendiri. Sepertiga malam terakhir jauh lebih utama, tapi kalau dikhawatirkan itu tidak bisa, maka awal malam dia bersama imam itu jauh lebih bagus, jauh lebih utama bagi dia. Maka kita lihat kondisi diri masing-masing. Apakah kita termasuk orang yang mudah bangun di akhir malam ataukah sulit bangun di akhir malam? Jangan sampai, intinya jangan sampai bulan Ramadan kita isi dengan banyak beristirahat, banyak tidur, apalagi di malamnya. Apalagi 10 malam terakhir akan kita bahas pada waktunya insyaallah bagaimana Nabi SAW senantiasa membangunkan, memberikan motivasi, pacuan kepada keluarga-keluarga beliau untuk ayo bangun, bangun, bangun untuk beramal soleh di 10 malam terakhir, dihidupkan malamnya dan waktu beristirahat di siang harinya dibalik oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.